محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah yang berbahagia, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dalam kehidupan ini bagi seorang mukmin tidak ada sesuatu yang abadi kecuali dua, yaitu ilmu dan amal. Dan tidak ada sesuatu yang patut untuk dijadikan simpenan yang membanggakan dibanding ilmu dan amal. Ilmu tentang Allah, Rasul dan agama Islam, dan mengamalkan konsekuensi dari semua itu. Berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dhaqa ta'mal iman." Telah mencicipi manisnya iman. "Man qala raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Karena itu puncak kenikmatan dan itu adalah puncak prestasi keagamaan, dan itu yang akan menghadirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana tidak? Pertanyaan alam kubur pun sekitar itu. Kita menghadap Allah pun nanti yang kita bertanggungjawabkan adalah bagaimana sikap kita kepada Allah, bagaimana sikap kita kepada Rasulullah, dan bagaimana sikap kita kepada Islam. Nah, oleh karena itu siapapun yang membanggakan, menyombongkan selain kedua itu, maka telah menyombongkan sesuatu yang semu. Meskipun ilmu dan amal kalau disombongkan juga hilang dan lenyap. Artinya, semua tidak patut untuk disombongkan. Nah, kadang-kadang ada orang terkena penyakit sombong karena beberapa faktor yang saya akan sampaikan, kurang lebih ada 6 di khutbah ini. Faktor yang pertama yang kadang-kadang memicu orang sombong itu adalah nasab. Ada sebagian orang yang sombong karena punya hubungan keturunan dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man baqa'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak pernah mempercepat dia masuk surga. Makanya orang yang hebat, kata Ali bin Abi Thalib, "Laisal fata yaqulu kana abi, walakinnal fata yaqulu ha anadha. Seorang pemuda yang hebat bukanlah bapak saya, nenek moyang saya dulu begini. Akan tetapi pemuda yang hebat adalah yang bisa mengatakan, inilah kemampuan yang saya miliki. Kadang-kadang ada orang yang menyombongkan karena nasabnya ada jalur kepada raja-raja di Jawa. Padahal raja-raja tersebut sampai hari ini kita belum dapatkan beritanya nasib nanti di akhiratnya kayak apa. Peluang untuk masuk surga dan masuk neraka semuanya di tangan Allah. Ada di antara mereka menyombongkan nasabnya karena putra daerah. Sebab banyak orang yang mengalami kecelakaan hidup sementara mereka punya asabiyah kuat di daerahnya. Mereka tercebur ke dalam dekadensi moral padahal mereka memiliki keluarga yang terpandang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ketika seorang menikah, ini yang ditonjolkan, tungkahul mar'atu li arba'in, tetapi fatfar bidatid din taribat yada. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan bukan dibangun di atas nasab dan kebesaran keluarga. Tetapi kemuliaan di dalam Islam yang abadi adalah kemuliaan yang bersumber dari ketakwaan dan keimanan. Kemuliaan yang diambil dari pengamalan Al-Quran dan Sunnah. Kemuliaan yang berbasis akhirat. Itulah kemuliaan yang mendatangkan kebaikan, keberkahan. Itulah kemuliaan yang mendatangkan pujian Allah dan Rasulnya. Adapun nasab tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau seandainya nasab itu berpengaruh, ketahuilah Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang paling ongkang-ongkang di surga, karena nasabnya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang karena kadang-kadang terpicu untuk sombong karena ketampanan dan tampilan yang elok. Betapa banyak kita temukan di kalangan artis dan bintang film yang sombong karena penampilan, karena kecantikan dan ketampanan. Sebab banyak orang yang diberikan oleh Allah kelebihan zahir, akhirnya merusak batinnya. Makanya seorang muslim ketika mengaca dianjurkan untuk berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki tampilan saya, perbaikilah akhlak saya. Karena pada dasarnya diri salian, kalau kita bangga dengan kulit kita yang putih dan juga kulit kita yang bersih, di sana ada burung-burung kulitnya yang lebih indah, bahkan sapi pun lebih putih. Kalau kita sekarang ini bangga dengan rambut kita yang hitam, dengan rambut kita yang berkilau, ketahuilah rambutnya burung merak, rambutnya burung kasuari, itu lebih indah. Kalau sekarang ini kita bangga dengan suara kita yang merdu, suara-suara burung itu lebih merdu. Suara-suara binatang itu lebih merdu. Kalau kita sekarang ini bangga dengan tampilan-tampilan zahir, Allah tidak melihat itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Walakin Allah yanduru ila qulubikum wa amanikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampang kalian, tampilan kalian, jasad kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Betapa banyak orang yang tampilannya bagus, hanya sesaat Allah ambil, dengan terbakar mukanya habis. Sebab banyak orang yang membanggakan tingginya tubuh, padahal listrik lebih tinggi tiangnya. Akhirnya Allah bikin cacat dalam sekejap. Kemudian yang kedua, dirisalin orang-orang kadang-kadang terpicu dengan kesombongan, dengan kekuatan, gagah. Di dalam masalah-masalah kekuatan dia tonjolkan. Mungkin dia seorang binaragawan, dia seorang petinju, dia seorang yang hebat di dalam membanting orang. Pada Rasulullah SAW sangat sederhana, laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat adalah orang yang pintar banting. Walakin syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat kuat adalah orang yang bisa menahan, mengendalikan diri ketika marah. Kemudian ada kesalahan yang keempat yang memicu kesombongan seseorang adalah al-ghina wa qasratul mal, kekayaan dan melimpahnya harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengomentari secara khusus tentang masalah harta dan bahaya harta. Kalla innal insana la yadhgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya kaya raya. Kalau basatallahu rizqa liibadihi labaghaw fil ard. Kalau seandainya Allah melimpahkan harta kekayaan ini, maka banyak orang-orang yang sombong melampaui batas. Makanya kadang ada orang yang tidak kuat imannya kecuali dibikin miskin oleh Allah. Karena kebanyakan di antara mereka kekayaan membuat dia bermaksiat, melampaui batas, malas ibadah, sombong kepada sesama manusia dan melupakan hak-hak Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah ketakutan terhadap umatnya itu miskin. Walakin akhsha'alikum antubsata'alikumud dunya, tapi aku takut kalian dibukakan dunia. Sehingga kita bersaing, berbangga seperti umat dulu bersaing dan berbangga, akhirnya dihancurkan oleh kekayaannya. Dan tolong diperhatikan, umat-umat yang dihancurkan di azab Allah itu bukan umat yang miskin kebanyakan. Dan orang di dunia ini dicelakakan bukan karena kemiskinannya, tetapi oleh kekayaannya. Betapa banyak orang yang tabrakan mobil. Betapa banyak orang yang mati karena hartanya melimpah, kemudian bermaksiat menikmati narkoba. Di antara mereka ada yang mati di bar dan diskotik. Di antara mereka mati di tempat hiburan. Di antara mereka mati di tempat perjudian. Bukankah semua itu warna-warni orang yang ditipu oleh kekayaannya? Oleh karena itu hadirin sekalian, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita supaya tidak sombong terhadap akibat harta kekayaan kita. Maka Rasulullah SAW memberikan resep. Wa ammad dunya fanzur ila man huwa asfala minkum. Adapun dalam masalah dunia, lihat orang di bawah kalian. Kecenderungannya kita akan lebih bisa menikmati kenyataan dan keadaan dan bisa menerima segala sesuatu apa adanya, bukan menuntut yang seharusnya. Karena dunia ini adalah fata morgana. Siapa yang mencari seperti mengejar binatang buas. Dan siapa yang sekarang ini berebut bersaing seperti berenang di danau buaya? Dan siapa yang menikmati seperti minum air garam? Tidak ada habisnya, tidak ada hentinya. Kemudian yang kelima yang menyebabkan orang itu sombong adalah al-ilmu keilmuan. Qarun sombong dan angkuh karena ilmunya. Dan orang-orang yang ketika dikatakan wa idza qila lahum ittaqillaha akhadathu al-izza bil ismi, kenapa orang bangga dengan dosa-dosanya, kesalahannya? Karena dia merasa ilmunya melimpah. Karena dia merasa memiliki kelebihan-kelebihan di dalam masalah ilmu sehingga dikatakan ilmuwan. Masa saya sudah S3 salah? Masa akademik saya setinggi ini? Seperti ini, akhirnya dia tidak menerima kesalahan itu. Sehingga menyombongkan kepada makhluk di hadapan Allah dengan keilmuannya. Makanya di dalam proses belajar, Islam memberikan patokan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan nama Allah. belajar dengan nama Allah, menekuni ilmu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti di dalam rangka untuk mencari ridha Allah, dicari lillah, karena Allah. Karena ilmu yang dicari bukan karena Allah, akhirnya melahirkan kesombongan seperti Bal'am. Ilmu yang dicari-cari bukan karena ridha Allah dan ikhlas, akan mendatangkan malapetaka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu, li dunya yusibuha, dunia yang ingin carinya, lam yajid arafal jannah, dia tidak akan menemukan baunya surga. Kemudian yang terakhir adalah enam, yaitu al-wara' wal ibadah. Ada di antara orang yang sombong karena ibadahnya dan karena kewariannya. Masya Allah, dia dikenal bersih di kantornya. Dia dikenal zuhud di dalam masalah keduniaannya. Dia dikenal sangat hati-hati. Itu semua kelebihan bagus, tapi ternyata terselip kesombongan dan akhirnya dibuat untuk meremehkan manusia yang lainnya. Hadirin sekalian, siapa saja yang sekarang ini diberikan kelebihan oleh Allah kuat ibadah, entah tahajudnya, entah sekarang ini salat jamaahnya, maka hendaknya dia camkan. Di sana ada orang-orang yang lebih mulia, tidak sombong, yaitu para rasul, para nabi. Dan ketahuilah, orang yang menyombongkan segala sesuatunya, pernah Abu Bakar melihat seorang yang sombong. Maka wahai fulan, rendahkan hatimu, karena kamu pernah keluar masuk dari jalan kotoran kencing dua kali. Pertama, ketika berhubungan suami istri. Yang kedua, ketika saat lahir. Masuknya dari mana? Dan keluarnya dari mana? Allahu Akbar. Nah, hadirin sekalian, dan juga kita harus perhatikan, orang di depan kita itu cuma ada dua kelompok, orang baik dan orang buruk. Kalau seandainya kita merasa lebih baik, itu sudah menghancurkan amalan kita. Makanya hadirin sekalian, seandainya kita sekarang ini di hadapan orang baik dan kita merasa baik, juga pilihannya hanya dua. Kita takut kita ditutup oleh Allah dengan su'ul khatimah, atau dengan sombong tersebut amalan kita rusak. Maka yang ada, ya Allah, mudah-mudahan aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik tersebut. Wal hikna bis salihin ma'al abrar. Yang kedua adalah yang buruk. Ya. Kalau kita menyombongkan diri di depan orang-orang buruk, sangat naif. Apa yang antum harus banggakan? Kalau antum merasa lebih baik, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu merekomendasikan dirimu. Jangan-jangan dia ditutup oleh Allah dengan kebaikan, sementara antum dengan keburukan. Sedangkan Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung bungkasannya. Dengan demikian hadirin sekalian, dalam kondisi apapun kita, memandang orang itu tidak bisa meremehkan, memandang sebelah. Karena orang itu ada baik, ada yang buruk. Kalau seandainya kita merasa lebih baik di hadapan orang baik, kita telah sombong. Dan itu hapus amal kita, rusak perbuatan kita. Dan kita harus camkan, mungkin kita ditutup oleh Allah dengan lebih buruk. Kalau di hadapan orang yang buruk, sangat rendah. Dan itu sesuatu bandingan yang tidak perlu dibandingkan. Antum merasa bangga menjadi orang baik di depan orang buruk, untuk apa? Bahkan sebaliknya, bisa saja orang yang buruk ini ditutup oleh Allah dengan kebaikan, dan antum sebaliknya. Betapa banyak orang-orang yang buruk, seperti pembunuh 100 orang itu, akhirnya diakhiri oleh Allah dengan kebaikan. Betapa banyak orang yang buruk kemudian diakhiri oleh Allah dengan kebaikan, seperti pelacur yang memberikan minum anjing. Dan sebaliknya, berapa banyak orang-orang yang nampak baik, seperti beribadah, akhirnya ditutup dengan keburukan. Hampir-hampir nyaris jurid juga ditutup oleh Allah dengan keburukannya, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk-bentuk kesombongan kita uji orang-orang yang berilmu dengan 4 pertanyaan. Kalau seandainya Anda sedang berdebat, kemudian ternyata lawan debat Anda itu menang, apakah Anda mengakui kebenaran tersebut? Kalau tidak, sombong. Yang kedua, kalau seandainya ada perkumpulan dengan teman-teman sejawat, selevel, sama-sama ustadz, sama-sama da'i dan ulama, kemudian ternyata kita mendapatkan tempat duduk paling belakang, Anda merasa minder, diremehkan atau tidak? Kalau ada perasaan itu, antum sedang sombong. Oh, saya sebesar masa diletakkan kursinya seperti ini. Oh, saya kan ustadz senior, masa mendapatkan tempat duduk seperti ini? Kalau itu yang terjadi, Anda sedang sombong. Kemudian ada yang selain, kalau Anda sekarang diundang orang-orang miskin dan harus membantu orang-orang lemah dan rendahan, kemudian menolak, maka Anda sedang kena penyakit sombong. Allah saja menuntun orang gila sampai pada tempatnya. Rasulullah duduk dengan budak. Kemudian yang terakhir, kalau kita menolak gengsi karena merasa punya pembantu dan anak buah untuk membawa barang kita, atau membawa barangnya anak buah kita, kalau kita melakukan itu, maka kita telah sombong. Kesombongan itu lembut, kesombongan itu bahaya, dan termasuk akar pemicu kekufuran yang 4 yang pada khutbah yang pertama telah kita sampaikan, yaitu yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah hasad, yang ketiganya adalah marah, dan 3-3 sudah kita sampaikan, dan yang 4 syahwat. Dan insyaallah pada khutbah berikutnya nanti kita akan sampaikan tentang masalah bahaya syahwat biidznillah. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وتابعين وتابعين التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والأسقام والأوبية والغلاء يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الوباء والأمراض والأوبية والغلاء يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا وعن هذه الأمة الوباء والبلاء والأوبية والأمراض والأسقام يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا وعلمائنا وأساتذتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا اللهم أصلح أمراءنا وعلماءنا وأساتذتنا ومشايخنا يا رب العالمين. اللهم أصلحهم جميعا اللهم أصلحهم جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعل طلابنا وطالباتنا في معهد ابن حجر من المتقلحين الناجحين. اللهم اجعلهم اللهم اجعلنا واياهم جميعا من المتقين الصالحين الناجحين. اللهم اجعلنا واياهم جميعا من المتقين الصالحين الناجحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.